Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum ba'd. Pada pertemuan yang lalu kami sampaikan ucapan statement al-Imam Asy-Syafi'i yang dijuluki sebagai Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Imam yang masyhur yang kita kenal bersama. Berikutnya kami akan nukilkan statement ucapan al-Imam Ahmad yang dijuluki sebagai Imamus Sunnah, Imam Sunnah, murid al-Imam Syafi'i, imam yang masyhur yang kita kenal bersama Imamus Sunnah. Al-Imam Ahmad mengatakan dalam statementnya yang dinukil pada kitab Usul Sunnah, kitab Usul Sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullah, Usul Sunnah عندana, Usul Sunnah عندana, pokok-pokok prinsip-prinsip sunnah di sisi kami, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. At-tamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sesuatu yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dari agama ini. Wal iqtida'u bihim, dan meneladani mereka, meneladani mereka. Itu dari Al-Imam Ahmad. Berikutnya statement ucapan Al-Imam Al-Auza'i. Qala Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah, alayka bi athar man salaf wa in rafadaka an-nas, wa in rafadaka an-nas, wa iyyaka wa ara' ar-rijal wa in zakhrafuhu, wa in zakhrahu laka bil qawl, wa in zakhrahu laka bil qawl. Ini wasiat Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Alaika, wajib atasmu berpegang teguh, tamassuk bi athari man salaf, dengan asar-asar yang diwariskan oleh kaum salaf. Wa in rafadakan nas, meskipun resikonya, konsekuensinya, orang-orang menolakmu, orang-orang menolakmu, jangan pedulikan itu. Tetap saja engkau berpegang teguh memegang akar-akar warisan salaf meskipun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ra'ar rijal, berhati-hatilah engkau, waspadalah engkau terhadap ra'ar rijal, ra'yu pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, tokoh-tokoh yang menyelisihi salaf, yang dihasilkan oleh logika-logika mereka, pandangan-pandangan logika mereka. Waspadalah kamu, hati-hatilah kamu terhadap pandangan-pandangan logika tokoh-tokoh itu. Wa in sahrahu laka bil qawli, meskipun mereka menghiasinya, menghiasi kepadamu pandangan-pandangan logika mereka itu dengan qawl, dengan kalimat-kalimat yang menarik yang dikenal dengan retorika, ya, retorika yang memukau. Jangan terpengaruh, waspadai itu. Jadi ini kami sampaikan mewakili imam-imam yang lainnya, tiga statement a'immah yang berwasiat agar kita senantiasa tetap kokoh, ya, berpegang dengan ajaran kaum salaf di dalam beriman, di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, sesuai dengan pemahaman mereka, keilmuan mereka dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun kita harus menjalani konsekuensi-konsekuensinya, seperti menjadi terasing, menjadi asing, ya, di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, karena berbeda dengan keimanan mereka, akidah mereka, karena mereka keluar daripada hadis salaf, dari ajaran salaf. Nah, dalam hal akidah, iman, keimanan, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menukil ijma' kesepakatan sahabat dalam hal akidah. Artinya sahabat salafun salih, yang dimulai dari sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara mereka dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah keimanan. Iman mereka sama, iman mereka satu, akidah mereka sama, akidah mereka satu, manhaj mereka sama, manhaj mereka satu. Tidak ada khilaf di antara mereka. Mereka semua ijma' dalam masalah akidah, usuluddin. Khilaf itu munculnya dari mana? Jika begitu, kok ada muncul akidah akidah yang berbeda-beda, yang beraneka ragam, yang berwarna-warni, yang membuat kaum muslimin bingung yang mana yang benar. Dari mana munculnya itu? Jika demikian, munculnya dari hawa nafsu, menyelisihi pemahaman sahabat, menyelisihi ijma' sahabat, kesepakatan mereka, keluar dari akidah, dari keimanan, dari manhaj yang mereka sepakati, muncullah ra'yu-ra'yu itu, pandangan-pandangan logika itu, ya, yang bersumber dari hawa nafsu-hawa nafsu, syubhat-syubhat, pola pikir-pola pikir yang rancu, yang menyimpang dari pemahaman yang benar dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Muncullah akidah-akidah baru, keimanan-keimanan yang baru, manhaj-manhaj yang baru, yang berbeda dengan ijma' kesepakatan sahabat. Maka khasarah, kerugian, sungguh merupakan kerugian, khusran bagi orang yang terjerumus dalam suatu bid'ah, dari bid'ah-bid'ah yang tersebar, yang diada-adakan, dari syubhat-syubhat syaitan yang menyelisihi ijma' sahabat dalam masalah akidah. Meskipun penyelisihan itu hanya penyelisihan terhadap satu prinsip akidah, keimanan, mukhalafa aslin min usul ahli sunnah, penyelisihan terhadap satu prinsip, satu pokok keimanan, akidah yang disepakati oleh sahabat, maka dengan itu seseorang terlempar keluar dari lingkaran ahli sunnah wal jamaah dan masuk dalam lingkaran ahlul bid'ah wal ahwa. Tergantung bid'ah siapa yang diikuti. Apakah bid'ahnya kaum sufi atau bid'ahnya kaum khawarij atau bid'ahnya kaum mu'tazilah, kaum asyairah, dan seterusnya dari bid'ah-bid'ah yang bermunculan, yang beraneka ragam. Tergantung yang mana yang dia ikuti dari bid'ah tersebut, penyelisihan akidah tersebut. Apakah bergabungnya kepada bid'ah sufiyah atau bid'ah khawarij yang dikenal dengan teroris pada masa kita, ya, yang berbau radikalisme dan seterusnya. Nah, jadi jika ada yang bertanya kapan seseorang dianggap keluar dari lingkaran ahlus sunnah wal jamaah, lingkaran salafiyun, sehingga dia tidak dianggap lagi sebagai sunni, sebagai salafi, ya, dan dia tentunya merugi dengan itu. Kapan? Apakah hal itu jika dia menyelisihi sekian prinsip, ya, ini jumlah tertentu dipersyaratkan menyelisihi 3 prinsip atau 2 prinsip dan seterusnya, atau satu prinsip saja, satu akidah saja, satu keimanan, manhaj, ya, yang dia selisihi sudah keluar dari lingkaran sunnah jamaah. Jawabannya satu saja sudah membuat dia keluar, satu saja sudah membuat dia keluar, sebagaimana dikatakan, dinyatakan, ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah. Di bagian awal dari kitab Usul Sunnah dinukil pada kitab itu statement Imam Ahmad mengatakan, "Wa min as-sunnati al-lazimati allati man taraka minha khaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha wa min as-sunnati al-lazimah." Dan termasuk di antara sunnah yang wajib untuk dipegang dengan kokoh, diimani dengan kokoh, dijadikan prinsip hidup yang dipegang kuat-kuat. Allati man taraka minha khaslatan, yang barang siapa meninggalkan satu prinsip, ya, satu akidah dari prinsip-prinsip itu, dari akidah-akidah itu, lam yakbalha, dia tidak mau menerimanya, dia menolaknya, tidak mau mengimaninya, meyakininya, dia mengingkarinya, ya, wa yu'min bina, wa yu'min biha, dia tidak mau beriman dengannya, berakidah dengannya. Akibatnya lam yakun min ahliha, dia bukan termasuk dari ahlus sunnah, bukan termasuk dari ahlus sunnah, bukan termasuk dari penganut sunnah. Satu saja dari sunnah itu dia tolak, sunnah yang dijelaskan tadi, yang merupakan perkara prinsip akidah yang wajib diimani, dijadikan sebagai akidah, ideologi. Satu saja dia tolak, maka bukan termasuk ahlus sunnah. Nah, ini penegasan dari Imam Ahmad bahwa satu saja yang diselisihi, seseorang keluar dari ahlus sunnah, bukan lagi ahlus sunnah. Apalagi jika dua, tiga, dan seterusnya. Satu prinsip dari prinsip-prinsip khawarij diyakini oleh seseorang sebagai akidahnya, dia pun menjadi khawarij dan bukan ahlus sunnah. Dia menjadi khawariji, bukan sunni salafi. Ketika seseorang berprinsip boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, ketika pemerintah itu melakukan kesalahan, melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya, maka dia telah masuk dalam lingkaran khawarij yang membolehkan khuruj, keluar memberontak kepada pemerintah yang sah hanya karena suatu kesalahan, sehingga bukan lagi sunni salafi. Begitu. Membolehkan demonstrasi sebagai jalur menyalurkan aspirasi, yang merupakan langkah-langkah kaum khawarij, ya, kaum radikal. Meskipun secara prinsip di negeri itu dibenarkan oleh demokrasi yang dianut di negeri itu, namun menurut kacamata syariat, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenarkan itu. sehingga Ahlussunnah wal Jamaah mengingkarinya, tidak membenarkannya. Nah, itu contohnya. Jadi kapan seseorang meyakini sebagai akidahnya, sebagai prinsipnya, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip kelompok-kelompok yang sesat, dari firqah-firqah yang sesat yang keluar dari shiratal mustaqim, dengan itu dia menyelisihi ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara itu, dia keluar dari Ahlus Sunnah masuk ke kelompok itu, bagian dari kelompok itu. Nah, ini perkara prinsipil, perkara besar, bukan perkara kecil. Ini benar-benar harus kita fahami dalam bermanhaj, dalam beriman, berakidah, agar kita tidak merugi dunia akhirat. Perlu kita ketahui bahwa bid'ah itu bertingkat-tingkat. Jangan disangka bahwa bid'ah yang dianut itu ya, oleh satu kelompok sesat dari kalangan ahlul bid'ah al-ahwa yang menyimpan dari shiratal mustaqim, menyimpan dari akidah, dari keimanan, dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, itu hanya dosa kecil ya, dosa biasa, atau puncaknya hanya dosa besar kefasikan. Jangan disangka demikian, karena ada di antara bid'ah itu yang sampai pada tingkatan kekafiran, kufur akbar, kufur besar yang menjadikan pelakunya murtad, bukan lagi bagian dari umat Islam, umat Muhammad SAW, karena sudah murtad gara-gara bid'ah tersebut. Jadi bid'ah itu diklasifikasi oleh ulama menjadi tiga tingkatan. Ada bid'ah saghirah, ya. Ada bid'ah saghirah, yakni ada bid'ah yang kecil tingkatannya, dosanya pun dosa kecil, yang dipermisalkan oleh waliduna, syekhuna, ya, Ubaid al-Jabiri dalam syarah beliau terhadap usul salasa, Ithaful Uqul judul kitabnya, dicontohkan dengan zikr jama'i, berzikir serentak, secara serentak bersama-sama, ya, dengan dikomando. Nah, itu termasuk bid'ah yang tidak pernah dikenal di masa salaf, tidak dicontohkan oleh kaum salaf. Ya, dzikir itu ya sendiri-sendiri. Nah, jangan berkumpul bersama-sama serentak awal dan akhirnya bersamaan dengan dikomando. Dzikir jamaah itu bid'ah, meskipun dosanya kecil, bid'ah kecil. Nah, kemudian bid'ah kabirah, bid'ah yang besar, mufassiqah, yang tingkatannya kefasikan, dosa besar. Ya, dicontohkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri dengan bid'ah Mu'tazilah, bid'ah Khawarij dan semisalnya. Dengan catatan bahwa bid'ah Khawarij sendiri, ya, yakni Khawarij, kelompok ini diperselisihkan, karena ada yang berpendapat di antara a'immah bahwa Khawarij itu keluar dari Islam, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, dengan dasar hadis itu yamruquna minad din, mereka melesat keluar dari agama Islam ketika murtad keluar, kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah yang melesat keluar dari sasarannya, menembus, saking dahsyatnya anak panah ini mengenai sasarannya, tembus kemudian keluar lagi, tidak tertancap tapi tembus lepas keluar, menembusnya, bukan tertancap dan tertinggal, tidak, tembus keluar. Nah, diibaratkan seperti itu dalam hadis, yang tidak ada memahami bahwa mereka keluar bukan lagi muslimun. Nah, dengan bid'ah khurujnya itu, bid'ah pemberontakannya itu. Tetapi sebagian a'immah berpendapat mereka tidak keluar dari Islam, hanya status mereka orang-orang fasik, bid'ah. Bid'ah mereka itu adalah bid'ah yang tingkatannya dosa besar. Imam mereka adalah Imam Ali bin Abi Thalib yang memerangi kaum salaf khawarij, salafnya khawarij, pendahulu khawarij yang talih, yang tidak salih, ya, yang talih, yang tidak salih, yang muncul pertama kali di masa khilafah Ali bin Abi Thalib secara resmi, mendirikan daulah Islamiyah menurut klaim mereka, mengangkat bendera Islam menurut klaim mereka, padahal itu adalah bid'ah, kefasikan, memberontak terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang merupakan salah satu al-khalifah ar-rasyid, al-khalifah ar-rasyidun, yang telah kita dengar hadis al-Ibad bin Sariyah yang Nabi SAW berwasiat, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di," berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyid, yang terbimbing, yang mendapat petunjuk, yang salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Justru dikafirkan oleh kaum-kaum khawarij itu, ya, generasi awal khawarij itu, dan memberontak kepadanya. Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan mereka. Nah, tetapi tingkatannya adalah bid'ah mereka adalah apa? Dosa besar, kefasikan. Nah, itu khilaf yang ada dengan khawarij. Nah, kami sudah beri contoh tentang bid'ah yang tingkatannya kefasikan, dosa besar. Bid'ah yang tingkatannya adalah bid'ah mukaffirah, kufur akbar, kufur besar yang membatalkan keislaman, dicontohkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dengan bid'ah kaum Jahmiyah. Bid'ah kaum Jahmiyah yang tidak menyisakan bagi Allah Subhanahu wa taala nama apapun dan sifat apapun, yang konsekuensinya berujung pada peniadaan wujud Allah, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah kaum Jahmiyah, bid'ah kaum Rafidhah, begitu pula bid'ah Hululiyah Ittihadiyah, yakni aliran ekstrim kaum sufi yang menakini Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, seluruh wujud yang ada adalah wujud Allah, dan ini batil, ini adalah kufur akbar, ini penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah wujud zat diri yang maha sempurna yang tidak ada samanya, yang berada di atas arasy, di atas langit, di atas arasy, di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Dari atas sana Allah mengatur alam semesta ini, menguasai alam semesta ini dan mengatur alam semesta ini. Dan itu hal yang mustahil bahwa Allah wujudnya menyatu dengan makhluk, berada di mana-mana di antara makhluk. Bagaimana mungkin Allah zatnya, wujudnya, dirinya maha besar, tidak bisa makhluk ini dibandingkan dengan wujud Allah. Bumi nanti di akhirat, di hari kiamat, ya, di hari akhir, di hari kiamat, digenggam oleh Allah. Langit dilipat oleh Allah dengan tangannya. Tidak ada apa-apanya makhluk ini dalam semesta ini dibandingkan kebesaran diri Allah SWT. Bagaimana mungkin kemudian kata Allah ada di mana-mana di antara makhluk ini? Kemudian di antara makhluk ini ada yang najis, yang pada syariat Allah, Allah merintahkan kita bersuci dari najis. Kemudian dikatakan Allah berada di mana-mana di antara makhluknya. Wujud itu adalah wujud Allah, wujud najis itu adalah wujud Allah, wujud itu semua wujud Allah. Jadi wujud anjing itu wujud Allah, babi itu wujud Allah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari akidah seperti itu. Itu adalah kekufuran, jelas. Nah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Maha Suci, Maha Sempurna, Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung. Allah di atas langit, di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Dari atas sana Allah menguasai seluruh makhluk, mengetahui mereka semua, mendengar mereka semua, melihat mereka semua, mengatur mereka semua. Ini diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wajib kita imani, dan kita waspada dari akidah yang batil yang menyelisihinya. Nanti kita dengar contoh-contohnya. Jika seseorang terjerumus pada bid'ah yang sifatnya kemurtadan, kufur besar yang batalkan keislaman, selesai sudah. Berarti dia bukan muslim lagi. Bukan hanya dikatakan dia bukan sunni salafi, bukan ahlus sunnah, tapi dia bukan muslim, bukan umat Muhammad alaihissalam, karena dia telah membatalkan keimanannya, keislamannya, akidahnya dengan itu. Adapun jika dia terjerumus dalam bid'ah kefasikan, dosa besar, dia dalam ancaman yang kesesatan itu, tapi dia masih bagian dari umat Muhammad SAW, dia tidak keluar dari Islam, namun terancam dengan neraka. Nah, ini ya pentingnya kita memahami dengan baik hal ini. Ya, ini penjelasan tentang sifat yang pertama yang mesti kita miliki agar kita terhindar dari kerugian dunia akhirat, yaitu keimanan. Dan kami kira penjelasan tentang ini kami anggap cukup. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala kami akan menjelaskan sifat yang kedua, yaitu al-amal, yaitu amal saleh, beramal saleh bismillah ta'ala. Wa ila huna jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.